Taib. Kemudian fi'il mudhari'nya yukmilu. Kemudian akmala yukmilu fi'il mudhari'nya, kemudian masdarnya naam ikmalan. Fi'il amrnya akmil. Ya, isim fa'ilnya muk mukmilun. Ya. Jadi akmala yukmilu ikmalan akmil mukmilun, ya. Baik, ini wazannya apa? Af'ala. Ya, yuf'ilu. If'alan. Af'il. Muf'ilun. Ya. Baik. Ini nanti kalau dalam ilmu sharaf disebut wazan, wazan ini disebut sebagai sulasi mazid fi. Ya. Jadi akar katanya ini dari tiga huruf. Ya, dari tiga huruf kemudian diangkat ke wazan af'ala yuf'ilu. Wazannya dasarnya adalah fa'ula. Ya. Fa fa'ula. Ya, fa'ula kamula. Ya, jadi ini sekali lagi bahwa ini adalah dalam ilmu sharaf ini kita kenal apa namanya sulasi mazid fi, ya. Jadi tiga, dari tiga huruf, dari akarnya dari fa'ula kemudian ditambah satu huruf, jadi fa'ula jadi akmala, ya. Nah, fa'ula ini disebut sebagai apa? Fi'lul lazim, ya. Fi'lul lazim, ya. Ya, ini namanya fi'lul lazim. Ya, apa itu fi'il lazim? Fi'il yang la yahtaju ila maf'ul. Tidak membutuhkan kepada maf'ul, tidak membutuhkan kepada objek. Ya, jadi dia tidak membutuhkan kepada objek. Kamula, ya, telah sempurna. Ya, kamulal Islam. Islam itu telah sempurna. Jadi tidak butuh kepada objek. Ya. Nah, ini fa'ula atau kamula, ini bisa dijadikan fi'il muta'addi, ya. Fi'il muta'addi itu kebalikan daripada fi'il lazim. Nah, fi'il muta'addi itu adalah kata kerja yahtaju ila maf'ul. Jadi dia membutuhkan maf'ul bihi. Ya. Nah, karena ini lazim, ya, tidak butuh kepada maf'ul bihi, bisa kita jadikan fi'il apa namanya? Fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan maf'ul bihi. Contoh, akmala. Akmala dari kata kamula tidak membutuhkan maf'ulun bihi, ketika dibawa ke wazan af'ala akmala maka artinya menyempurnakan, ya, menyempurnakan. Seperti dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yauma, pada hari ini akmaltu lakum, ya, aku telah sempurnakan. Nah, di sini akmala yukmilu, ya, akmala yukmilu, ya, akmaltu, ya, akmaltu, aku telah menyempurnakan. Akmalta, engkau telah menyempurnakan. Akmaltum, kalian telah menyempurnakan. Ya, jadi akmala jadi sempurna, ya, bisa jadi fi'il lazim. Jadi akmala, menyempurnakan. Ya. Nah, jadi ini apa wazan-wazan seperti ini. Contoh misalnya yang lain. Ya, contoh misalnya dari kata kabura. Ya, wazannya fa'ula. Kabura, kabura artinya telah besar, besar ya. Kabural bait, ya, bait rumah itu besar. Rumah itu telah besar maksudnya. Kabural bait, rumah itu besar. Nah, kabural bait itu fi'il lazim. Ya, fi'il atau kata kerja la yahtaju ila maf'ul. Jadi tidak membutuhkan kepada maf'ul. Tapi bisa dibuat fi'il mutaaddi. Ya, bisa dijadikan fi'il mutaaddi, fi'il yang yahtaju ila maf'ul, yang membutuhkan maf'ulun bihi. Caranya gimana? Dibawa ke wazan ini. Kabura dibawa, fa'ula dibawa ke wazan ini, jadi af'ala, jadi akbara. Ya, akbara yukbiru. Ya, akbara yukbiru. Jadi akbara artinya membesarkan. Ya, nanti ada wazan selain ini, fa'ala yufa'ilu. Jadi kabbara yukabbiru. Jadi bisa akbara yukbiru, bisa kabbara yukabbiru. Nah, baik. Kita lanjutkan. Jadi di sini akmil, ya. Akmil artinya sempurnakan, ya, atau lengkapilah. Al-jumala, al-jumala jamak dari jumlah, ya. Bil kalimatit taliyah, ya. Bil kalimatit taliyah. Dengan kata-kata yang berikut ini. Naam, taib, ikra'i. Al-awwal. Taib, ikra'i awalan al-kalimat al-mawjuda fil kitab. Nah, naam, al-an al-awwal. Naam, ma'at tarjama. Taib, as-sani. Naam. Naam, as-salis. Hada jaddi Umaru. Ini adalah kakekku Umar. Naam. Ar-rabi. Hadiru yaqra'u al-Qur'an al-Karim. Naam. Hadir membaca, sedang membaca Al-Qur'an al-Qur'an. Naam. Ahmad yusalli fil masjid. Ahmad sedang salat di masjid. Naam. Hada adzan. Hada adam fajri. Ini adalah adam subuh. Naam. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Naam. Hadhi usratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tayyib. Intahayna min at-tadrib as-sani. Al-an nantaqil ila at-tadrib as-salis. Ya. Dha alamata khata'in 'ala al-kalimatil gharibati. Ya. Dha alamata khata'in 'ala al-kalimatil gharibati. Na'am, ikra'i. Na'am, tarjimi. Na'am, ya. Jadi di sini perintahnya dha, ya, letakkanlah alamata khata'in, ya, tanda silang, ya, yang punya buku silakan dilihat, alal kalimatil gharibati, ya, pada atau di atas kata yang gharibah, ya. Gharibah itu yang apa namanya, asing, ya. Gharibah itu artinya yang asing. Kenapa di sini pakai ta marbuta al gharibati? Karena dia sifat, ya, atau dia na'at dari al-kalimah. Karena al-kalimah adalah mu'annas, maka al-ghariba juga harus pakai apa namanya, harus pakai ta' marbutah, harus dimu'annaskan juga, ya. Contoh misalnya kalau mudzakkar, al-kitabu al-gharibu, ya, al-kitabu al-gharibu, ya, buku yang aneh gitu, buku yang asing, ya. Kalau al-kalimatu al-gharibatu, ya. Jadi al-gharib, ya, atau al-gharib, ya. Waribun. pakai alif lam al-gharibu. Ya. Gharibatun. Al-gharibatu. Ya. Jamaknya apa jamaknya? Al-ghuraba. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ja'al islamu gharib. Ya, ja'al islamu gharib. Islam itu datang dalam keadaan apa? Asing. Ya, jadi lain apa namanya asing lah gitu ya. Jadi tidak dikenal di masyarakat pada saat itu. Ya. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing seperti sedia kala. Ya. Akan kembali asing seperti sedia kala. Kalau dulu kan Rasulullah SAW ya datang membawa Islam ini, dan para sahabat mereka itu dipandang sebagai orang-orang asing. Ya. Mereka dipandang sebagai orang-orang asing. Yang tadinya orang-orang kaum musyrikin pada saat itu di samping mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyembah berhala gitu kan. Mereka menyembah patung-patung orang-orang soleh. Ya seperti itu. Lata, Uzza, Manat, kemudian Hubal, kemudian Isaf, Naila dan seterusnya gitu kan. Lebih dari 300 berhala gitu. Ya, berhala mereka macam-macam. Itu yang mereka lakukan. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW dengan membawa kalimat apa? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu datang Rasulullah SAW membawa ini, ya mereka asing gitu loh. Ya. Ini apa yang dibawa oleh Muhammad gitu loh. Ya. Ini apa yang dibawa oleh Muhammad? Kok aneh gitu, nyeleneh. Ya. Tidak ada apa namanya, tidak pernah kita dengarkan diajarkan oleh nenek moyang kita gitu kan, seperti itu. Menyalahi agamanya Abdul Muthalib gitu loh, seperti itu. Ya. Makanya kan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin atau fasda' bima tu'mar gitu kan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan orang-orang Quraisy pada saat itu, ya. Orang-orang Quraisy pada saat itu beliau naik di atas bukit Safa gitu kan. Kemudian beliau di situ berteriak gitu loh, ya. Tempat itu enggak sembarang boleh naik di situ. Ya, hanyalah orang-orang tertentu. Ya, enggak boleh. Dan Rasulullah SAW ya sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, beliau adalah orang yang terpandang. Beliau adalah orang yang terpercaya, al-amin. Ya. Hormat orang-orang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau naik di situ, kemudian beliau berkata kepada, berteriak gitu dengan suara yang kencang gitu kan, ya sabaha gitu kan. Ini panggilan untuk mengumpulkan mereka, orang-orang Quraisy. Ya jelas dengan adanya panggilan seperti itu mereka berkumpul. Apalagi yang mengumumkan itu adalah Rasulullah SAW al-Amin. Ya, mereka pasti berkumpul. Akhirnya dalam sejarah dikatakan bahwa toko yang tidak bisa hadir pada saat itu, mereka ngirim orang untuk datang supaya tahu ada apa gitu loh. Ya. Kemudian setelah mereka berkumpul, ya mulailah Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Andai saya katakan bahwa dari balik bukit ini akan ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, percaya gak sama saya? Mereka langsung teriak, setuju, percaya gitu loh. Ya kami percaya gitu. Ya. Mereka apa namanya, gak ada yang membantah sama sekali. Gak ada yang mengatakan, ah ente bohong gitu atau apalah, enggak. Percaya gitu, semuanya seperti itu. Maka setelah mereka berkata seperti itu, Rasulullah kemudian mengatakan, ya, kemudian beliau mengatakan bahwa ketahuilah bahwa ini nadzirun baina yaday adzabin syadid. Ketahuilah bahwa saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk datang kepada kalian, memberikan kabar kepada kalian bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan surga, orang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya ya tidak mentauhidkan Allah dan Rasulnya itu akan diancam dengan azab yang pedih. Ya, maka yang tadinya mereka percaya, terutama Abu Lahab, pamannya Rasulullah sendiri, gitu kan, ketika mendengarkan itu langsung bereaksi dengan keras gitu. Ya, langsung bereaksi dengan keras, langsung protes. Apa yang dia katakan? Abu Lahab mengatakan, langsung berdiri dan mengatakan, tabballaka ya Muhammad sa'ir al-yaum. Ya, celaka engkau Muhammad sepanjang hari. Alihadha jama'atana. Apakah dengan bualanmu ini kamu kumpulkan kami di sini? Nah, langsung tidak percaya. Ya. Jadi langsung tidak percaya. Jadi yang tadinya apa namanya mereka tahu bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang berakhlak, mereka enggak ragukan lah Rasulullah tidak pernah berbohong, sama sekali tidak pernah berbohong gitu kan, seperti itu. Tapi ketika membawa ajaran agama ini, ajaran agama Islam ini asing bagi mereka gitu loh. Ya, asing bagi mereka karena mereka tidak tahunya mereka itu mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala-berhala mereka. Makanya kan dalam Al-Qur'an itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pernyataan mereka terhadap Rasulullah SAW. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan apa namanya? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad mau menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak ini, ada Lata, ada Uzza, ada Manat gitu kan, kemudian ada Hubal, ada Isaf, ada Naila dan lain sebagainya gitu kan, seperti itu. Apakah Muhammad mau menjadikan hanya kepada Tuhan yang satu saja? Hadza la syai'un ujab, ajib ini, ya kan? Ini adalah sesuatu yang ajaib. Asing gitu loh, seperti itu, ya. Nah, makanya kata gharib ini ya dipergunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa ja'al Islamu gharib, Islam itu datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing seperti sedia kala. Maka Rasulullah katakan di akhir hadis, fatubalil ghuraba, ya. Fatubalil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang ghuraba, yang dianggap asing gitu loh. Ya. Jadi kalau dia berusaha menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya, berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, berusaha menegakkan tauhid di atas permukaan bumi ini, maka pasti dia dianggap orang asing karena menyelisihi masyarakat banyak. Ya, orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW itu pasti ya dianggap menyelisihi orang banyak dan pasti dianggap asing oleh masyarakat di mana dia berada. Ya, apalagi kalau sudah berbicara masalah tauhid, di mana orang terbiasa menyembah kuburan gitu kan, mengambil perantara orang-orang soleh itu sebagai perantara untuk sampai kepada Allah. Bahkan ada yang langsung menyembah, meminta ke kuburan. Ya, biasa menyerahkan sedekah apa sesajen ke bumi, ke laut, ke pohon, ke ini dan sebagainya. Ya, bahkan banyak di antara manusia yang mengatakan itu budaya. Ya kan? Itu budaya gitu loh. Jadi sebenarnya itu kesyirikan tapi dianggap budaya. Maka orang yang apa mau melaksanakan ajaran tauhid yang murni ini, maka dianggaplah dia sebagai orang yang nyeleneh, orang yang gharib, jamaknya pluralnya ghuraba, orang-orang yang aneh. Ya, orang-orang yang asing gitu loh, nyeleneh ya, berbeda sendiri dengan masyarakat pada umumnya. Allah taala alam bisawab. Jadi ini kata gharib. Nah, di sini yang ketiga ini do alamata khata'in, letakkan tanda silang alal kalimatil gharibati, ya, di atas kata yang gharibah, ya, di atas kata yang asing gitu. Maksudnya lain sendiri kan, di bawah sini antum lihat nomor 1 sampai nomor 5. Ya, di sini ada 4 kata, ya. Di sini ada 4 kata. Ya, ada satu kata dia lain sendiri. Ya, dia lain sendiri, dia asing, maksudnya tidak sejenis dengan yang lainnya. Naam, naqra. Tafadhali. Al-awwal. Taib, ainal kalimatul ghariba? Naam, nadharatun, ya. Kenapa di sini disebut sebagai ghoriba? Iya, kalau yang lain kan akhun, ya. Iya, taib. Akhun, saudara, kemudian sodikun, teman, kemudian ibnun, ya, anak, ya, ini manusia, gitu kan. Sementara nadharatun adalah kacamata, ya, dia benda, itu yang pertama. Yang kedua dia mu'annas, ya. Yang kedua dia mu'annas, karena ada tak marbutohnya. Taib, asani. Taib, aina al-kalimatul ghariba? Naam, limadha ghariba? Taib, ya. Al-kalimat al-ukhra, ya, tadullu alal makan. Jadi, kata-kata yang lain itu, hammamun, ghurfatun, masjidun, ini menunjukkan tempat, ya. Sementara syajaratun, itu bukan menunjukkan tempat. Taib, as-salith. Naam. Naam, mi'tafun. Limadha mi'taf? Naam. Kalau yang lain itu adalah af'al, kata kerja, ya. Af'alul mudhari', ya. Jadi kata kerja yang sedang berlangsung, fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Sementara mi'tafun adalah isim, yatawadda'u fi'il mudhari'. Dia sedang berwudu, yaqra'u dia sedang membaca, yusalli dia sedang sholat. Ini fi'il, semuanya adalah kata kerja menunjukkan yang sedang berlangsung atau fi'il mudhari'. Mi'tafun adalah isim, ya. Taib, kemudian ar-rabi. Naam. Naam, suratun. Kenapa surah? Naam, yang lain angka, kemudian surah dia kata benda sendiri, ya. Taib, al-akhir. Taib. Musalla. Limadha? Naam, yang lain domair, yang lain domir, kata ganti. Sementara musalla adalah nama tempat, ya. Taib, intahayna min at-tadrib as-salis. Al-an nantakil ila at-tadrib. Al-an nantakil ila thanian, ya. Kita ke yang kedua, poin yang kedua. As-safha ar-rabi'a wa khamsin, ya. Halaman 54. Ya, di sini thanian. Di sini at-tarakib wa nahu, ya. At-tarakib sudah kita pelajari. At-tarakib jamak dari at-tarkib, ya. Isim masdar dari kata rakkaba yurakkibu tarkiban. Rakkaba yurakkibu artinya menyusun, ya. Berarti at-tarakib di sini adalah susunan-susunan. Wa nahu dan nahu, ya. Wa nahu adalah nahu, ya. Apa itu nahu, ya? Apa itu nahu? Di antara cabang ilmu bahasa Arab itu kan ada nahu, ada sharaf, kan, seperti itu. Apa itu nahu? Nahu itu simpelnya adalah apa namanya, ilmu yang mempelajari perubahan apa namanya, perubahan bukan katanya, perubah apa, harakat akhir, ya, harakat akhir dari suatu kata, dan yang mempelajari kedudukan satu kata itu namanya nahu. Ya, itu simpelnya seperti itu. Jadi ilmu yang mempelajari perubahan akhir daripada setiap kata dan kedudukannya, ya. Contoh misalnya, ya. Contoh misalnya ini nahu, ya. Ini simpelnya. Contoh. Taib, perhatikan di sini. Di sini ada tiga kata, ya. Ada tiga bentuk, ya. Satu kata akhirnya bentuknya tiga. Al-masjidu, al-masjida, al-masjidi. Nah, nahu itu dia mempelajari akhirnya ini, ya. Kenapa di sini al-masjid? Kenapa di sini al-masjidu? Kenapa di sini al-masjida? Kenapa di sini al-masjidi? Yang pertama. Kemudian dia mempelajari, ya, kedudukannya apa ini? Ko al-masjidu, ko al-masjida, ya, ko al-masjidi, ya. Nah, nanti misalnya kalau kita tambahkan di sini seperti ini, ya, di sini misalnya, ini asalnya, ya. Ini asalnya. Ya, ini asalnya dari sini. Kemudian di sini misalnya Bismillah. Ini kita tulisin. Al-Masjid. Tapi perhatikan, ya. Ini asalnya al-masjidu. Ya, ini asalnya. Ya, ini di sini ini mubtada ya. Karena dia terletak di awal di awal kalimat nantinya. Kita nanti tambahkan sini al-masjidu kabir, ya. Taib. Kemudian lo kok tiba-tiba berubah jadi al-masjida. Ya, jadi tadinya al-masjidu kok tiba-tiba berubah jadi al-masjida. Ya. Maka kita akan tahu dengan melihat kata sebelumnya. Ya, ana adkhulu yang tadinya al-masjidu, tapi setelah kita buat kata seperti ini, kalimat seperti ini, ana adkhulul masjida. Maka kita rubah yang tadinya al-masjidu jadi yang tadinya marfu, kita rubah posisinya jadi apa? Hukumnya yang tadinya marfu, kita rubah jadi mansub. Ya. Kita rubah jadi mansub. Alamat nasabnya dengan apa? Alamat nasabnya dengan fathah. Nah, sekarang kita ini terakhirnya ya. Ini harakat terakhirnya. Nah, sekarang kenapa? Apa kedudukannya kok sampai bisa berubah yang tadinya al-masjidu jadi al-masjidah? Ya. Maka kita katakan di sini bahwa al-masjidah di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Ya. Sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi atau kalau dalam bahasa Indonesia objek. Ya, jadi saya sedang masuk masjid, ya. Lain kalau di sini kan al-masjidu misalnya kabirun. Ya. Nah, ini mubtada di sini. Ini khabarnya. Ya, tapi ini asalnya marfu. Jadi perhatikan semua asalnya isim itu adalah marfu, ya. Jadi dia tidak berubah jadi mansub majrur kecuali kalau ada penyebabnya. Seperti ini. Kenapa dari marfu berubah jadi mansub? Ya karena masuk kalimat ana adkhulu, ya, maka jadilah dia kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Maka karena maf'ulun bihi itu harus mansub. Alamat nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Ya. Nah, ini nahu. Kemudian contoh yang kedua. Ya, kok bisa bil masjidi? Kok bisa al masjidi? Tadinya asalnya al masjidu kok bisa al masjidi? Bisa. Ya, kalau masuk di depannya lihat kata di depannya. Ya. Kalau misalnya di depan masjid ini masuk di antaranya misalnya harfu jarrin, ya ini huruf ba, ya, huruf harfu jarrin, huruf ja, huruf apa? Afwan, huruf harfu jar, maka isim setelahnya itu dirobalah jadi apa? Dirobalah jadi ismun majrur. Yang tadinya marfu atau yang tadinya mansub misalnya, itu bisa berubah jadi isim majrur. Ya, ini isim majrur. Alamat jarnya dengan apa? Alamat jarnya dengan kasrah. Ya, kenapa dia majrur? Ya, karena dia sebelumnya masuk harfu jarrin, maka jadilah dia ismun majrur. Ya, jadi yang tadinya masjid jadi berubah jadi al-masjidi. Al-masjidu berubah jadi al-masjidi. Kenapa? Karena masuk harfu jarrin. Nah, perubahan ya dari sini ke sini, ya, atau dari sini ke sini. Nah, inilah yang dibahas dalam ilmu nahwu. Ya, kemudian namanya apa gitu loh. Kedudukannya apa? Nah, ini tadi kedudukannya maf'ulun bihi, ya. Ini tadi kedudukannya ya maf'ulun bihi. Ya, kemudian ini kedudukannya sebagai apa? Ya, ismun majrur. Ya, ismun majrur. Nah, itulah ilmu nahwu. Ya. Nah, nanti saraf, kalau saraf, ilmu saraf itu beda. Kalau ilmu saraf itu mempelajari perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Ya, itu tadi misalnya, ya. Misalnya dakhala telah masuk. Ya dakhulu sedang masuk. Udkhul masuklah. Dakhil orang masuk, ya. Dan seterusnya. Nah, itulah disebut sebagai ilmu sharaf, ya. Contohnya misalnya qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, qira'atan bacaan, iqra' bacalah, ya. Qari orang yang membaca. Nah, ini tugasnya ilmu sharaf. Jadi merubah dari satu kata ke kata yang lain. Dari fi'il, misalnya dari kata kerja telah berubah jadi sedang dan bentuk perintah dan seterusnya. Itu apa namanya, bagiannya ilmu sorof. Ya, ini sepintas ya, dan insya Allah mungkin di antara antum ya sudah ya apa namanya sudah banyak yang mempelajari ini ya, apalagi masya Allah ya setiap hari guru kita sekarang jam 8:30 ya, Ustazuna Hafizahullah Satfiranda itu mengajarkan nahu dari jam 8:30 sampai selesai ya. Taib. Nah, ini yang kedua ya, at-tarakib wa nahu. Jadi susunan-susunan kalimat di sini maksudnya wa nahu, dan kita pelajari nahunya ya. Taib, al-awwal ya, sahihil akhta'a fil kalimati allati tahtaha khututun. Taib, ikra'i. Naam. Taib, ma mana? Benarkanlah kebenaran salah di kata-kata yang dari kawannya juga bisa. Taib. Jadi di sini perintahnya sahihi. Sahih di sini maksudnya. Ya. Sahih itu dari kata sahih. Ya. Sahih ya. Apa artinya sahihi di sini? Wazannya kabbara yukabbiru fa'ala yufa'i, afwan, wazannya fa'ala yufa'ilu ya, sahaha yusahihu, sahi. Apa artinya sahi? Ini di sini namanya fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ulun bihi. Kalau sahi kan tidak butuh maf'ulun bihi ya, fi'il lazim. Tapi kalau di sini kabbara fa'ala yufa'ilu sahaha yusahihu, itu butuh kepada maf'ulun bihi. Artinya apa? Sahihkanlah ya, artinya benarkanlah gitu kan, betulkanlah gitu ya. Kayak kan dalam ilmu hadis kan biasanya tuh wasahhahahu ya, wasahhahahu Syekh Al-Albani rahimahullah taala, artinya disahihkan ya. Nah di sini mau dibetulkan ya, mau dibetulkan di sini sahihil akhta'a ya, jadi betulkanlah ya, al akhta'a maksudnya koreksilah al akhta'a. Apa artinya al akhta'? Naam, al akhta' jamak dari apa? Nah, apa? Naam ya. Jadi al-akhta jamak dari khata ya. Jadi betulkanlah, koreksilah kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan fil kalimat, pada kata-kata allati tahtaha khutut ya, yang di bawahnya khutut ya. Khutut jamak apa? Khat ya. Khututun jamak dari jamak khattun ya. Apa artinya khutut? Naam, khatun ya. Jadi kalau al-khutut itu garis-garis ya. Makanya kalau penerbangan Saudi itu namanya apa? Al-khututu al-jawiyatu as-su'udiyah. Al-khutut itu L-I-N-S apa? L-line, gimana cara bacanya? Hah? Line-line ya. Lines ya. Itu khutut ya, al-khutut al-jawiyatu as-su'udiyah. Jadi Saudi Airlines gitu ya, seperti itu. Itu dari kata ini khatun. Khatun kan garis. Khat ini namanya. Oh, khat ini khat. Khat ini khat. Ya, banyaknya mana khutut. Ya, kayak di buku tulis itu. Kan banyak tuh. Itu khat, khat, khat, khat. Jadi khutut garis-garis. Ya, makanya Saudi Airlines bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Arabnya al-khutut al-jawiyah as-su'udiyah. Ya, seperti itu. Nah, ya. Taib, antum lihat yang punya buku di halaman 54, ya. Itu ada garis bawahnya ya, lihat ya, ada garis bawahnya. Itu mau dibetulkan ya. Itu mau dibetulkan. Coba siapa yang baca? Nah. Taib. Ah, ini salah kan? Keliru kan ini kan? Nah, perintahnya sahih ya. Sahihil khata. Ya, sahihil khata. Ya, taib. Coba dibetulkan kesalahannya, kekeliruannya. Naam. Hadhihi hiya an-nadharatu ya abi. Ya, di situ tidak boleh huwa karena an-nadhar adalah muannats. Maka di situ kata gantinya dhamirnya juga harus muannats. Taib, asani. Naam, khata, ini khata. Naam, keliru. Taib. Nah, itu ada pasangannya kan? Jadi kalau kemarin kita pelajari hayya bina, ya hay, kayak hayya, hayya pasangannya bina. Kalau ha, hayya ala, gitu kan. Nah sekarang hayya bina bukan fil masjidi, ya tapi ilal masjidi, karena mengajak ke gitu, ya. Nah, pasangannya seperti itu. Jadi hayya bina ila ilal masjidi. Taib, as-salis. Naam. Naam, tabibatun. Jadi bukan tabibun di situ ya. Karena sa'idatun itu adalah muannas ya, maka tabibun juga harus muannas. Jadi walidati sa'idatu tabibatun ya. Baik, lanjut. Ismi Ahmad Turkiyatun. Naam. Ana? Naam, ana Turkiyun. Ismi Ahmadu, ana Turkiyun. Ya. Kenapa di situ Turkiyun? Karena Ahmadu adalah mudzakkar ya, jadi di situ juga harus mudzakkar ya. Taib, al-akhir. Min aina anta ya Fatimah? Naam, khata. Naam, min aina? Taib, anti ya. Di sini karena anta itu orang kedua untuk laki-laki, dhamir untuk laki-laki. Sementara di sini Fatimah. Jadi min aina anti ya Fatimatu. Taib, al-an at-tadrib nukhallis hadhihi at-tadribat ya, wa ghadan insyaallah sanantakil ila al-wahdatu tsalitsah ya. Tayib, baqilana waqilana tadribani. Naam, tafaddali. Naam, tarjimi. Adat, apa artinya adat? Adat-adat itu ya adat adalah apa, sarana gitu ya, sarana istifham, maksudnya alat-alat ya, alat untuk bertanya ya. Taib, nah silakan. Alat pertanyaan ini fil qaimati alif. Nah, fil qaimati alif apa artinya fil qaimati alif? Pada kelompok ya, baris ya, alif ya. Bima yunasibu. Apa artinya bima yunasibu? Ya, dengan yang berkesuaian. Nasaba yunasibu adalah fi'il, fi'il ya. Kalau kemarin kan al-munasib itu isim fa'il, sekarang fi'il. Ya, jadi bima yunasibu dengan yang berkesuaian. Minal qa'imati ba. Apa? Naam, di baris B ya. Jadi alif dan ba itu dihubungkan. Nanti antum silahkan dihubungkan pakai pensil ya. Kemudian juga sambil diucapkan biar apa namanya, biar di terbiasa mengucapkan. Naam, tafadhali. Man hadha. Naam, man hadha. Taib, lanjut. Naam, hal hadhihi syajaratun. Naam, as-salis. Naam, aynal mi'tafu warrabi. Naam, masmuka. Al-khamis. Naam, kaifa haluka al-akhir. Naam, min aina anta ya adnanu. Ya. Taib, intahayna minat tadrib as-sani. Al-an nantaki lilat tadrib as-salis. Wahua tadrib al-akhir. Naam. Taib, ma mana ikhtaril kalimat as-sahihah? Naam, ya. Jadi ikhtar di sini fi'il madi ya. Ya. Ikhtar di sini adalah fi'il madi. Fi'il amr ya. Ikhtar fi'il amr, kata perintah. Ikhtar fi'il madinya. Fi'il madinya apa? Ikhtara. Fi'il mudarinya? Ikhtaru. Masdarnya? Ikhtiaran. Ya. ya, fi'il ma, fi'il fi'il apa? Fi'il fi'il amarnya ikhtar. Isim fa'ilnya ya, isim maf'ulnya mukh. Mukhtarun. Ya. Wazannya apa? Ifta'ala yafta'ilu. Ifti'al, ya. Jadi ikhtara yakhtaru ikhtiar, ya. Ikhtar kalau mukhtar ya. Mukhtarun ya itu artinya apa? Yang terpilih. Ya. Mukhtarun artinya yang terpilih, ya. Sama dengan Mustafa artinya yang terpilih, ya. Taib. Ikhtara telah memilih, yakhtaru sedang memilih, ikhtiar adalah pilihan, ya. Ikhtiar adalah pilihan. Ikhtiar disadur ke dalam bahasa Indonesia. Cuma kalau di bahasa Indonesia itu terjemahannya agak beda. Ya. Terjemahannya agak beda. Kalau kita ikhtiar itu diterjemahkan dengan apa? Dengan usaha. Ya. Ikhtiar dalam bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa Arab, dari kata ikhtara yakhtaru ikhtiar, disadur dari isim masdar. Kalau maknanya di bahasa Arab itu artinya ikhtiar itu artinya pilihan, ya. Jadi laisa hunaka ikhtiar, tidak ada pilihan gitu. Ya, laisa hunaka ikhtiar akhar, tidak ada pilihan lain gitu loh. Ya. Nah, ikhtiar pilihan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai usaha, ya. Tapi kalau tanya apa artinya ikhtiar, artinya dalam bahasa Arab yang dimaksudkan adalah pilihan, ya. Kalau bahasa Inggris choice, ya. Taib, ya, itu ikhtar. Jadi ikhtar pilihlah al-kalimata as-sahihata, kata yang benar, ya. Ya, jadi apa, pilihlah kata yang benar. Taib, perhatikan di sini ada di sebelah apa namanya yang kosong itu yang mau diisi, ya, ada dalam kurung itu ada hadza dan hadzihi, demikian seterusnya. Nah, salah satunya di sini harus dipilih mana yang sahiha. Naam, tafadhali. Naam, hadhihi suratu usrati. Tayyib, asani. Naam, hal hadhihi syajaratun. Sahih. Asalis. Naam, huwa yakra'u. Rabi. Naam, hal anta misriyun. Al-khamis. Naam, as-sadis. Min aina. Naam, taib. Al-akhir. Naam, sa'adu fil hammami. Taib, ya. Kita sudah selesai insyaAllah, dan besok ya, Allahul Muwafiq, kita akan masuk ke Al-Wahdatu Tsalitsah, bab yang ketiga atau bagian yang ketiga, ya, tahtal maudhu, judulnya adalah As-Sakanu. Taib, sebelum kita akhiri, ini ada yang bertanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya Nenek Uun, ya, mau tanya. Jadi masya Allah, ya, pemirsa sekalian, ini salah satu tolibah, ya, yang belajar bahasa Arab di sini, di rumah ilmu ini, di pada saat offline, ya. Jadi di saat kondisi normal, ya, beliau ini masya Allah, ya, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memberikan semangat. Beliau ini usianya di atas 60 tahun dan rumahnya jauh dari sini, ya. Jauh, ya, ya, kalau naik motor sekitar setengah jam. Ya, beliau itu setiap hari Ahad kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan, beliau datang belajar ke sini. Padahal usianya di atas 60 tahun. Jadi masya Allah, ya, makanya beliau bilang nenek, ya, ya. Nenek karena sudah punya cucu, ya, orang di atas 60 tahun gitu. Ya, beliau bertanya di sini, ya. Jadi masya Allah, kita ini yang muda-muda malu, ya, kalau lihat beliau ini semangat banget. Beliau bertanya di sini, Pak Ustadz, saya Nenek Uun, mau tanya, apa bedanya kata tanya, ya, man dan min, ya, aina dan fen, ya. Karena sewaktu nenek di Taif, ya, beliau pernah ke Taif, ya, nggak pernah dengar kata man tapi min, dan nggak pernah dengar aina tapi fen, ya. Misal min inti atau min inta, fen inta atau fen inti. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz, ya. Dan nggak dengar kata mahada tapi eshada, ya. kalau nenek enggak salah dengar, pokoknya dengarnya is ash hadza atau ashfi ya. Baik ya. Ini jelas ya. Yang di apa namanya yang ditanyakan oleh beliau ini ya, nenek Uun ini ya, yang ditanyakan oleh beliau di sini adalah bahwa yang satunya bahasa fusha, yang satunya bahasa amia. Ya. Apa itu bahasa fusha? Bahasa fusha yang kita pelajari sekarang ini. Ya, kita pelajari ini agar supaya kita bisa memahami agama kita dengan baik, kita bisa memahami Al-Qur'an dan kita bisa memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dan kita bisa memahami kitab-kitab para ulama, ya. Ya, ini bahasa resmi kalau kita katakan ya. Lugha fusha itu bahasa resmi, ya. Dan ini yang dipakai ya internasional tentunya di forum-forum, ya. Di forum-forum dan tempat-tempat formal lainnya, tempat-tempat kuliah, ya, di tempat-tempat ilmiah dan lain sebagainya. Ini namanya bahasa fusha, bahasa resmi. Dan ini harus dipelajari, ya. Nggak bisa didapatkan hanya dengan bergaul saja. Ya, ini bahasa resmi ini. Beda dengan bahasa ammiyah, ya. Bahasa pasaran, ya. Atau apalagi apa, atau bahasa prokem gitu. Ya, bahasa ammiyah, ya. Ya, ini lebih gampang untuk dipelajari. Ya, lebih gampang untuk dipelajari dan tidak perlu duduk di sekolah, tidak perlu belajar, ya. Cukup bergaul dengan orang-orang Arab, ya, selama 2-3 bulan, maka insyaallah kita akan memahami dan insyaallah kita akan berbahasa seperti mereka. Karena ini adalah bahasa prokem, ini adalah bahasa ammiyah, tidak perlu kaidah. Ya, tidak perlu kaidah. Nah, orang yang belajar, orang yang tahu bahasa ammiyah, ya, itu belum tentu memahami bahasa Arab resmi, ya, apalagi memahami ilmu nahu dan sharaf, itu belum tentu. Dia harus sekolah dulu. Hatta itu orang Arab, dia harus belajar nahu, dia harus belajar sharaf. Dia tidak dapatkan di bahasa pergaulan sehari-hari, ya. Nah, apa namanya, di setiap negara itu berbeda-beda bahasa ammiyahnya. Ya, contoh misalnya, kalau di Saudi, ya, di Saudi itu secara umum, kalau orang menanyakan kabar, ya, itu mereka berkata kef halak, gitu kan, seperti itu, ya, kef halak, ya. Nah, kalau di kayak di Kuwait, ya, itu mereka tidak bilang kef halak, tapi mereka bilang ishlonik. Ya, itu perbedaannya seperti itu, ya. Beda lagi misalnya kalau di daerah negeri Syam, ya, seperti Suria, kemudian Palestina, kemudian Jordan, ya. Beda lagi, ya. Mereka akan berkata syu akhbar, ya, syu akhbar kalau tidak salah. Ya, seperti itu. Jadi beda-beda, ya. Huruf-huruf juga berbeda, ya. Seperti di negeri Syam, yaitu tadi Palestina, Suria, kemudian Jordan dan seterusnya, Lebanon, ya. Mereka kalau mengatakan huruf qaf, ya, qaf itu tidak qaf tapi diainkan, ya. Contohnya misalnya kalau Saudi bilang gahwa, ya, kalau qaf di Saudi itu ugain, ya, qahwa jadi gahwa, itu bahasa ammiyahnya. Tapi kalau di negeri Syam itu ahwa dengan qafnya itu dibaca ain, ya. Jadi itu berbeda-beda. Intinya bahasa ammiyah itu sangat gampang dipelajari dan sangat gampang diucapkan. Cukup bergaul dengan mereka selama 2-3 bulan aktif, insya Allah bisa memahami dan bisa mengucapkan. Ya. Akan tetapi bahasa fusha ini harus belajar. Bahkan orang Arab sendiri itu harus belajar. Ya, itu harus belajar. Ya. Nah, orang yang mengerti bahasa resmi itu lebih gampang lagi untuk tahu bahasa ammiyah, bahasa prokem. Ya, itu lebih gampang lagi taunya. Ya, dan biasanya orang yang berpendidikan, ya, itu bahasa ammiyahnya beda dengan bahasa ammiyahnya orang-orang yang kerja. Ya, orang-orang yang tidak berpendidikan misalnya. Maksudnya orang-orang yang tenaga kerja kasar gitu kan. Itu biasanya lebih bagus bahasa ammiyahnya orang-orang yang berpendidikan. Ya. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Nah, di sini ya, perbedaannya contohnya misalnya aina dan fen, ya. Nah, kalau bahasa resmi, ya, kalau kita bertanya di mana, maka kita katakan aina, ya. Aina, ya. Aina ini artinya di mana? Di mana? Ya. Ya, tapi kalau yang ditanyakan oleh Bu Uun itu, ya, fan gitu kan seperti ini. Ya. Ya. Saya enggak tahu bahasa ininya ya, bahasa kalau di Arabkan ya, tapi mungkin seperti ini. Fan gitu. Ya. Mungkin seperti ini ya. Fan gitu ya. Intinya apa namanya? Kalau biasanya di bahasa Latin kan seperti ini, fan gitu, ya. Ya, ini sama, ya. Tapi kalau ini bahasa resmi, ya. Ini di bahasa resmi, kalau ini fan, ini bahasa sehari-hari. Ya, jadi kalau bahasa sehari-hari mereka tidak mengatakan aina, tapi fan, di mana gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu perbedaannya, ya. Itu perbedaannya. Nah, bahasa resmi inilah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para sahabat Rasulullah sallam dan para ulama, ya. Demikian pula sampai sekarang misalnya kita lihat ulama-ulama yang ada di Saudi, ya. Itu apa namanya? Mereka kalau berbicara mereka mempergunakan bahasa fusha, ya. Kita juga kalau ngobrol orang-orang non-Arab ngobrol dengan mereka, kita berbahasa fusha, ya. Kadang-kadang orang-orang sana yang apa namanya bukan dalam dunia pendidikan, kadang-kadang kalau kita berbahasa resmi itu memang mereka kadang-kadang ketawa gitu, ya. Tapi ya nggak ada masalah karena ini yang susah gitu loh, ya. Kalau seperti yang saya katakan tadi bahwa bahasa fusha itu tidak perlu pakai sekolah. Bahasa amia itu, bahasa pasaran itu tidak perlu pakai sekolah. Tapi kalau bahasa fusha ini harus belajar, ya. Nggak bisa di dapatkan hanya sekedar lewat begitu saja, ya. Kemudian perbedaannya man dengan min, ya. Kalau bahasa resminya, kalau kita tanya orang man anta, ya. Kalau untuk laki-laki man anta. Tapi kalau bahasa amia, ya, mereka kadang-kadang tidak pakai man anta, tapi min inta gitu, ya. Jadi kalau bahasa resmi man anta, siapa engkau, maksudnya laki-laki. Tapi kalau bahasa amia, bahasa pasarannya, biasanya nanyanya min inta, ya. Itu kalau di mereka bilang min inta, bukan dari mana kamu, tapi maksudnya siapa kamu gitu, ya. Kalau untuk perempuan min inti, ya, seperti itu. Itu bedanya, ya. Taib. Atau juga misalnya kata haza, ya, bahasa resmi. Haza apa namanya kalamun, ya. Haza kalamun, ya. Atau ma haza, ya. Mahadha, apakah ini, ya, ini bahasa resmi. Tapi kalau bahasa amianya ishadha, gitu kan, seperti itu. Itu bahasa amia, bahasa pasarannya. Jadi kalau bahasa resmi mahadha, apa ini, what is this, gitu kan. Nah, kalau bahasa apa namanya prokemnya, bahasa pasarannya ishadha, ya, apa ini gitu. Atau misalnya ada sesuatu terjadi kita sama teman gitu, kita kaget kan, kita nanya, ya, ada apa ini gitu loh, ishadha gitu kan, ada apa ini gitu kan. Nah, seperti itu. Taib, ishadha. Kemudian apa namanya ishfi gitu, biasa juga seperti itu mereka ini. Kalau misalnya ada apa gitu, kalau apa ini ishadha, kalau ishfi gitu maksudnya apa namanya what happened gitu loh, apa yang terjadi gitu, seperti itu. Itu mereka seperti itu, ya. Jadi itu bahasa amia dan bahasa fusha, ya. Sama misalnya kalau bahasa Indonesia begini, ya. Kalau bahasa Indonesia yang resmi, ya, dari manakah kamu, gitu kan, seperti itu. Itu bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia yang resmi. Tapi yang terjadi di pasaran, gitu kan, seperti itu, di luar, di mana, sangat jarang gitu, kecuali di bahasa forum resmi, ya. Ya, itu sangat jarang ya mempergunakan bahasa dari manakah kamu, gitu kan. Ya, paling ya tergantung daerahnya lah, ya. Lo dari mana lo, gitu kan, atau ya, atau ente lah, apa-apalah segala macamnya gitu, ya. Belum lagi gitu, kalau kita berbicara masalah bahasa-bahasa prokem, ya, bahasa-bahasa yang gak jebo itulah, yang gak jelas gitu kan. Oh, tambah bingung lagi, apalagi orang Arab belajar bahasa Indonesia yang resmi aja belum kita kuasai, adalah apalagi nih gak jebo gitu kan, jayus apalah segala macamnya gitu, ya, bingung nih apaan gitu loh, ya. Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu, ya, Nek, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi sekali lagi bahwa bahasa amia tidak perlu pusing, ya, karena bahasa amia itu tidak perlu pakai sekolah, insya Allah, ya. 2 bulan kita di Saudi, 2-3 bulan kita di Saudi, 3 bulan kita bergaul dengan orang Arab intensif, insya Allah bisa, ya. bergaul dengan orang Saudi bisa Amnya Saudi, bergaul dengan Kuwait bisa Kuwait, bergaul dengan Bahrain bisa Bahrain, bergaul dengan orang Emirat ya. Emirat itu mencakup Dubai, Abu Dhabi, kemudian Sharjah ya, kemudian apa namanya Rasul Khaimah, Fujairah dan seterusnya itu Uni Arab Emirat ya. Kemudian apa namanya negeri Syam itu juga berbeda. Ya itu negeri Syam juga berbeda. Jadi tergantung di mana kita bergaul ya. Mau tahu semuanya juga insya Allah gampang gitu. Bergaul dengan mereka satu persatu insya Allah nanti juga semuanya tahu. Jadi kita bisa tahu oh ini orang Suriah. Dari dengar dari bahasanya oh tahu ini orang Palestina, ini orang Suriah, ini orang Lebanon ya. Ini orang Saudi ya. Saudinya juga nanti terbagi-bagi lagi kan. Saudi mana ini? Saudi Mekah, Saudi Riyadh ya, Saudi Madinah, Saudi Taif, Al-Ghasim dan lain sebagainya. Itu kita bisa tahu. Intinya gampang. Yang susah ini adalah bahasa fushanya. Dan inilah yang harus kita pelajari, ya. Karena Al-Qur'an mempergunakan bahasa yang sastranya tinggi, ya seperti itu, ya. Nah, dan inilah yang harus kita pelajari. Ketika kita pelajari ini insyaallah, ya, Allah akan mudahkan semuanya, ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik adani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.